Al-ifratu al-ghulu ay al-ghulu ay la naghlu bi hubbi ahadin minhum kama qalat ar-rafidatu fi hubbi aliyyin radhiyallahu anhu ala zahmihim wa illa adh-dhahiru annahum la yuhibbunahu wa la yuhibbuna al-muslimina umuman fa ghulu fihi hatta qala ba'duhum inna aliyan wallahu wa dhalika fi zamani aliyin radiyallahu anhu fa hadda lahum al-akhadida wa akhraqahum bin nari ghiratan lillahi azza wa jalla fal hulu ghairatan bukan ghiratan ghairatan ghairatan billahi azza wa jalla fal hulu mamnu'un sawa'un fi sahabati aw ghairihim qala subhanahu ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu iyyakum wal ghuluwa inna wa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fa nahnu nuhibbu ashabar rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakin la naqlu fihim hatta naj'alahum syuraka'a lillahi syuraka'a nah ghairu munsharif terus syuraka'a lillahi wa nad'uhum min dunillahi kama taf'alu ar-rafidatu wal kuburiyuna falaysa hadha hubban lis-sahabati fahubbuhum bi'itba'ihim wal iktida'i bi'itba'ihim wa iktidai bihim wattaraddi alaihim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Setelah sebelumnya dijelaskan oleh At-Tahawi bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat. Maka di sini beliau menyatakan wala nufritu fi hubbi ahadin minhum agar tidak kebablasan dan kita tidak berlebihan, tidak ifrat dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Cintai aja sekedarnya. Kita cintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 seorang sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat Ahlul Badar, sahabat yang berbaiat di tahta syajarah, sahabat kaum Muhajirin, Ansor, dan sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Mekah. Kita cintai Muawiyah, kita cintai Ali, kita cintai Abu Musa Al-Ash'ari, Amr bin Yasir, kita cintai Aisyah, kita cintai Ahlul Bait, khalas. Walaupun kecintaan kita kepada Abu Bakar tentu lebih tinggi daripada kecintaan kita kepada Abu Hurairah misalnya. Namun kecintaan kita kepada Abu Bakar jelas kecintaan semata. Tidak gulu. Paham enggak sini? Sebagaimana gulunya orang-orang rafidah kepada Ahlul Bait. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh al-ifrat al-gulu. Apa yang dimaksud ifrat adalah gulu berlebih-lebihan, bersikap ekstrim dalam mencintai sahabat. Kita cinta tadi sebagaimana diterangkan, cinta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, cinta sahabat Muhajirin Ansar yang masuk Islam setelah Fathul Mekah, bahkan kita cinta kepada sahabat Wahsy, kita cinta kepada sahabat yang kencing di masjid sambil berdiri dari Arab Badui, dia sahabat. Ya, memang yang kencing berdiri di masjid itu bukan sahabat. Makanya ketika para ulama memberikan sampel dalam kitab Taharah bahwa ya air itu suci mensucikan, ya air itu suci mensucikan dengan dapat menghilangkan najis dari air kencing yang ada di masjid, itu bukan dalam rangka sukhriyah atau mengejek sahabat tadi, bukan. tapi dalam rangka i'tibar, mengambil faedah, mengambil pelajaran, istifadah. Bukan mengolok-ngolok. Hatta di Arab Badui, dia sahabat Nabi. Mau enggak sini? Dia sahabat Nabi. Ya, sampai sahabat Nabi yang disiksa di kubur, kata Nabi. Dua penghuni kubur ini yu'adzaban. Emang itu dua penghuni kubur itu siapa? Sahabat Abu Jahal apa sahabat Nabi? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan mereka. Jangan terjebak. Ya, jangan terjebak. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ada sahabat Nabi yang bunuh diri dan Nabi bilang dia di finar. Antum meyakini dia di nerakanya selama-lamanya enggak? Enggak. Kenapa? Enggak ya. Berarti dia ya, mukmin. Ketemu Nabi enggak? Di masa Nabi berarti dia punya sohbah. Ya. Dan dia di neraka kekal enggak? Enggak. Tapi barakallahu fiik. Ya. Nah. Kama qalatir rafidatu fi hubbi aliyyin radhiyallahu ta'ala anhu ala zamihim. Sebagaimana orang-orang Syiah Rafidah ekstrim dalam mencintai Ali menurut klaim mereka. Wa illa adh-dhahiru annahum la yuhibbunahu wa la yuhibbuna al-muslimin. Padahal mereka tidak mencintai Ahlul Bait, tidak mencintai kaum muslimin umuman secara keseluruhan. Faghalaw fihi, mereka cuma ekstrim berlebihan terhadap Ali. Hatta qala ba'dhum, hingga sebagian mereka. Kita tidak mengatakan keseluruhan dari Rafidah. Sebagiannya memang ada yang mengatakan inna aliyan huwa Allah. Ali itu adalah Allah. Wadhalika fi zamani aliyin, ini di zaman Ali sendiri. Fakhaddalahum al-akhadida wa ahraqahum bin-nar ghairatan lillahi azza wa jal. Ya, maka Ali menggali, pemerintahkan untuk menggali parit untuk membakar mereka di dalamnya dengan api sebagai bentuk kecemburuan kepada Allah azza wa jal. Walaupun waktu itu sahabat yang lain mengingkari, kenapa mesti dibakar, dibunuh aja. Ya, Ali enggak, ini udah keterlaluan. Nah, mereka sujud kepada Ali, maka dibunuh oleh Ali, dibakar. Takfir oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, Ali enggak bilang oh, mungkin syubhat, ada syubhat nih. Ya. Ada syubhat di kepalanya gitu. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang saat ini yang enggan ya untuk membela agama Allah dengan mengkafirkan para penjela Islam dan orang-orang yang terjatuh ke dalam kekufuran akbar. Nah, kemudian fal ghuluwu mamnu'un sawa'un fi sahabah aw ghairihim, maka sikap ghulu berlebihan sampai dalam taraf ekstrim itu ya terlarang, mamnu. Apakah terhadap sahabat atau yang lainnya? Allah berfirman, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dengan cara yang tidak benar terhadap agama kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iyyakum wal ghulu fi din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian. Janganlah kalian bersikap ekstrim gulu, karena sesungguhnya yang membinasakan ya seorang-orang sebelum kalian adalah sikap gulu. Ya. Fa nahnu nuhibbu ashhabar rasulillah, kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakin la naglu fihim hatta naj'alahum syuraka lillah. Namun kita tidak gulu berlebihan dalam mencintai mereka hingga kita menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Wa nad'uuhum min dunillah, sehingga kita berdoa kepada mereka dengan peribadatan kepada selain Allah. Au kama naf'alu ar-rafidatu wal quburiyun, sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Rafidah dan Quburiyun. Falaisa hadza hujjan lis-sahabah, hubban lis-sahabah, maka ini bukanlah bentuk kecintaan pada sahabat. Ya, fahubbuhum bittiba'ihim wal iqtida'i bihim wat taraddi 'alaihim, maka mencintai sahabat dengan mengikuti mereka, meneladani mereka dan memohonkan ampunan kepada mereka, untuk mereka. Ya, wassabiquna al-awwalun wal muhajirin wal ansar. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uhum bi ihsan. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, dengan baik. Radhiyallahu anhum, maka Allah baru meridhai mereka. Ya, Allah juga berfirman, fa in amanu kamisli amantum bih faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti imannya kalian. Siapa mukhatab di ayat ini? Mukhatabun para sahabat. Kalau mukhatabnya Nabi, jelas anta. Ya. Tapi Allah berfirman, fa in amanu kamisli amantum, bukan kamisli amanta. Hah? Bimisli. Sagolat nanti jarotuna hatta nansaha. Ya. Fa in amanu bimisli amantum bihi faqad ihtadaw. Sampai jadi sampel tuh para sahabat imannya. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, mereka dapat hidayah. Kita cinta sahabat, doakan ampunan, keriduan untuk mereka. Kita sebut nama mereka radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhunna. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah Allah sebutkan ya, ayat tentang kaum fuqara, il fuqara il muhajirin, dari kalangan fuqara. Fuqara bukan fuqara antum. Fuqara dari kalangan ya muhajirin. Ya, dari kalangan muhajirin. Ya. Tabarakallahu fikum. Kemudian Allah bawakan ayat dan orang-orang datang setelah mereka mendoakan sahabat ini. Mana lagi tadi? Udah ya. Terus di matan 196. Wala natabarra'u min ahadin minhum. Dan kita tidak barok, tidak berlepas diri terhadap salah seorang dari mereka sebagaimana orang-orang Syiah Rafidah berlepas diri dari para sahabat. Nah, dio. Nah, Masya Allah. Udah megang-megang kamus diri tadi. Qala Syarif, mubtada mu'akhor. Isyaratun mubtada mu'akhor nakirah. Hada itu isyarah, bukan ya, bukan dari musyar ilaih, dari hada. Fi hadihi itu. Fi hadihi isyaratin abaru. Fi hadihil isyarati itu baru. Kalau ini kan nakiro, hadanya beda ma'rifah, isyaratunya nakiro. Mudakar mu'anas. Ah, ini kebanyakan mikirin dagangan kupluk ini. Ayo. Hada isyaratun ila rafidati alladina yatabarakuna minas sahabati wa khasatan Abu Bakr wa Umar. Apa irabnya Abu Bakr? Aba. Irabnya dia apa irabnya Aba? Saya mau tanya deh sama ini Mujahid, irabnya Aba? Badal apa? Badal bat min kula. Apa di sini irabnya Aba? Baza. Aba Bakrin, apa irabnya Aba? Fakhrudin. Maf'ulun bi. Ya. Pokoknya isim setelah khosotan maka dia maf'ulun bi. Ya, khosotan akhussu khosotan. Khosotan kan maf'ul mutlak. Tay, barakallahu fikum. Akhussu khosotan Aba Bakrin. akhussu Abu Bakrin khosotan. Gitu. Jadi setelah isim khosotan pasti dia mansub. Amilnya mana? Amilnya adalah amil dari maf'ul mutlak. Khosotan itu maf'ul mutlak. Ya. Terus lanjut. Wa umara ba'd mana ta'rifuna akhiran min ashabati. Hadza min at-tafriti. Li anna tafrito alif lamnya. Masya Allah. Nah, dulu, jangan dibalik dulu bukunya. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, fi hadza isyaratun. Nah, di poin ini terdapat isyarat ila rafidati bahwa rafidah yatabarrauna minas sahabah, mereka berlepas diri terhadap atau berlepas diri dari sahabat. Wa khassatan Abu Bakrin wa Umar wa Utsman, terlebih khusus kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, karena mereka menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman pengkhianat, mengkhianati kekhalifahan yang kata mereka sudah diamanatkan kepada Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar. Ya, kan di perang Khaybar Nabi SAW memberikan bendera kepada Ali. Nah, itu bukanlah isyarat Ali sebagai khalifah, cuman sebagai komandan. Emang ini komandan kenapa? Ketika Rasulullah SAW wafat, menjelang wafatnya beliau mengirim pasukan Usamah bin Zaid. Siapa pemimpin pasukannya? Usamah bin Zaid. Siapa pasukannya? Umar bin Khattab. Siapa itu Usamah bin Zaid? Ya, bocah saat itu, umur 16 tahun, sumuran Faza lah. Ya, Faza bahkan lebih tua sedikit, baru punya KTP kan Faza? 17 tahun, udah bisa ke KUA dia. Nah itu. Nah, jadi apakah menandakan Usamah bin Zaid itu aula afdal daripada Umar bin Khattab yang menjadi pasukannya? Enggak. Ya, kalau menjadi pemimpin pasukan perang itu bukan menandakan itu adalah khalifah kelak. Nah, tidak. Nah, justru isyarat yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan wafat, Abu Bakar lah Rasulullah SAW sakit dipapah ke masjid. Enggak sanggup ngimamin. Yang ngimami adalah Abu Bakar. Ini isyarat besar. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, semua kebingungan, hatta Ali kebingungan, hatta Umar kebingungan. Bingung, gimana ini? Orang-orang pada murtad lagi. Sampai Umar kesel, ini belum wafat Rasul, ini beliau sempat lagi menghadap Allah, sama kayak Musa, 40 hari. Menitipkan Bani Israel kepada Harun. Beliau menghadap Allah ke Bukit Tur. Enggak, belum wafat. Siapa yang bilang wafat? Tabok. Barakallahu fikum. Enggak ada yang berani, Umar loh yang itu. Tapi Abu Bakar, minggir, Abu Bakar naik mimbar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wah, udah. Langsung ketakutan itu semua. Umar langsung tersadar. Oh iya. Ya. Siapa yang beribadah pada Muhammad? Muhammad telah mati, telah wafat. Siapa yang beribadah pada Allah? Allah Maha Hidup, tidak mati. Berarti tersadarkan. Oh iya, kehidupan beragama terus berlanjut, keislaman terus berlanjut. Wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah keniscayaan, keharusan. Ya, barulah Abu Bakar dibaiat. Ya, menjadi khalifah Amirul Mukminin. Setelah itu wasiat dari Abu Bakar, Umar. Setelah Umar wafat, Umar mengumpulkan ya 10 orang yang masuk dijamin masuk surga yang masih tersisa. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Ali, Utsman. Ya. Ini kalian ini yang akan memimpin. Kalian musyawarah. Semua mundur. Abdurrahman bin Auf mundur. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mundur, enggak. Tersisa dua, Ali dan Utsman. Diceritakan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Sampai-sampai para syuro ini meminta pendapat ke Ahlul Madinah. Siapa yang aula, yang lebih layak untuk jadi pemimpin, Umar, Utsman atau Ali? Akhirnya dibaiatlah Ali. Disertakan juga waktu itu Abdullah bin Umar. Cuman pesan Umar bin Khattab, jangan pilih Abdullah. Biar enggak ada nepotisme di antara kita. Ya, jangan pilih Abdullah. Ya, barakallahu fikum. Akhirnya Utsman. Utsman naik, ya, terbunuh beliau sebagaimana peristiwa yang kita kenal oleh para Khawarij yang mengepung rumah beliau selama 40 hari. Setelah terbunuh, keesokannya sholat Jumat. Sholat Jumat, gak ada yang jadi naik jadi khatib. Kalau jadi khatib, jadi khalifah. Semua mata tertuju ke Ali. Karena tahu dulu ketika Umar wafat, tinggal dua calon, Utsman dan Ali. Akhirnya Ali suruh jadi khatib, mimpin sholat, dibaiat. Datang Muawiyah bawa pasukan dari Syam, ingin menuntut balas karena terlambat tahu bahwa beliau adalah kerabatnya Utsman, ingin minta kisos. Dan pembunuh Utsman itu masih berada di situ, demonstran itu. Maka Muawiyah minta mereka serahkan, diserahkan pada Muawiyah agar dikisos. Kata Ali, ini urusannya udah urusan khalifah yang mengkisos mereka. Utsman, Muawiyah beranggapan, loh, belum. Belum ada. Nah, dari situlah mulai terjadi friksi yang kemarin kita telah singgung. Kita enggak boleh ikut-ikutan terkait masalah ini. Kita cintai Ali bin Abi Thalib, kita cintai Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Ya, enggak ikut-ikutan kita. Tapi barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Bal yukafiruna katsiran min ashabah, bahkan mereka rafidah mengkafirkan banyak sahabat. Hada min at-tafrid, ini termasuk di antara bentuk berlebih-lebihan. Wala nufarritu fi hubbihim li anna at-tafrita huwa tarku mahabbatih. Ya. Kita tidak melakukan tafrid berlebih-lebihan dalam mencintai mereka, karena kalau tafrid berlebih-lebihan itu maknanya sudah tidak mencintai mereka. Tafrid kalau berlebihan ifrat, kalau tafrid lalai. Begitu. Artinya ekstremnya beda lagi. Membenci. Dari farrata yufarritu. Naam, ahsanallahu ilaik. Nah. Lihat di sini. Di matan 197. Qala al-Imam Abu Ja'far wa nun begitu man yubghiduhum. Dan kita membenci siapa saja yang membenci mereka. Siapa yang membenci sahabat kita benci. Nah, fadhal di baca sini berikutnya. Gantian. Siapa? Hah? Chandra. Ayo, fadhal Chandra. Kama qala syarih rahimahullah ta'ala, man yubghidu as-sahabata fa innahu yubghidu ad-dina li annahum hum hamlatu al-islami. Wazan fa'ala wazan zama. Hamalah, hamalatul Qur'an, para pembawa Qur'an. Hamalatul islami wa atba'ul Mustafa alaihi salatu wassalamu, faman abghadahum faqad abghada al-islam. Wa hadha dalilun ala annahu laysa fi qulubi haula'i imanun, wa fihi dalilun ala annahum la yuhibbuna al-islam. Baik. Kata Syekh, man yubghidu sahabah fa innahu yubghidu ad-din. Siapa yang membenci sahabat berarti dia membenci agama. Ya Allah berfirman dia gitu bihumul kufar, sahabat ini untuk membuat jengkel orang-orang kafir, kata Imam Malik. Siapa yang jengkel pada sahabat berarti ada tanda kekufuran dia. Ya. Li'annahum hum hamalatul Islam wa atba'ul Mustafa, karena mereka yang membawa Islam. Perhatikan ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di Mekah, di Madinah. Selesai. Tapi Islam bisa tersebar ke seluruh alam. Padahal Nabi cuma dakwah di Mekah, ke Taif, dekat Mekah, terus ke Madinah. Hijrah ke Abasyah beliau enggak ikut. Tapi beliau menyatakan, wa inna ma bu'istu linnasi amatan. Aku diutus untuk manusia seluruhnya. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Nabi, wahai manusia, aku adalah Rasul Allah untuk kalian semua. Dari mana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menjangkau seluruh manusia semua? Timur, barat, utara, selatan, di mana? Lewat sahabat. Maka beliau mengutus Mu'adz bin Jabal dakwah ke negeri Yaman. Ya. Diutus Umar bin Khattab mengutus Amr bin Al-As dakwah ke Mesir. Diutus Safinah ke Afrika. Ya, diutus para sahabat ke penjuru alam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Udah ke jamaah tabligh belum? Ayatnya kan biasanya. Loh, tapi kalau jamaah tabligh dakwah ke seluruh alam bawa Islam, antum benci. Gara-gara apa? Kok gitu? Kalau didakwahin orang kafir masuk Islam, antum benci? Enggak, benar antum. Oh, enggak kokoh dong. Berarti bela jamaah tabligh. Lah, kita senang enggak Islam tersebar lewat kita atau lewat tangan orang lain? Ya. Kayak gini aja antum pusing jawabnya. Terkekang oleh apa sih? Manhaj-manhaj ya. Lah iya. Kok bisa begitu? Ada cukup pedalaman di Afrika masuk Islam lewat jamaah tabligh. Terus antum enggak suka? Oh, dia ntar jadi ahli bid'ah gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu picik sekali itu. Bahkan pemikiran itu pemikiran kufur itu. Enggak suka orang lain beriman hanya karena lewat orang yang kita enggak suka. Itu pemikiran kufur itu. Hah? Pemikiran kufur. Orang yang berpikir kayak gitu bisa-bisa murtad. Enggak suka orang lain masuk Islam. Dia lebih senang orang lain tetap dalam kekafiran. Ya, ini saya bilang pemikiran kufur. Disebutkan ini oleh para ulama di Kitabur Riddah, di pembahasan fikih madhab apapun. Misal antum mengajak orang lain masuk Islam. Kemudian dia mengatakan beri saya tenggang waktu. Terus antum ridho. Antum murtad. Kata ulama madhab. Kenapa? Karena antum ridho, dia berada di dalam kekufuran dalam tenggang waktu yang sejam, sehari, atau berapa tempo waktu yang diberikan. Kita gak boleh ridho. Jangan, sekarang masuk Islam. Oh, gak bisa, saya diskusi dulu. Antum gak boleh ridho. Kita gak boleh ridho sesaat aja. Wala yardo li ibadihil kufur. Allah gak ridho kekufuran daripada hambanya. Ya. Jadi kalau ada jamaah tabligh, jamaah apalah, jamaah tabaliyah katanya. Ya. Ya. Ya. Mereka masuk mama. Jadi sebab keislaman seorang kita gembira. Kita gembira. Mau orang apa kek. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Mana tadi? Faman abghadahum faqad abghada al-Islam. Siapa yang membenci mereka para sahabat berarti dia telah membenci Islam. Fahada dalilun ala annahu laisa fi qulubi haula'i imanun. Maka ini ada dalil bahwa di kalbu mereka tidak ada keimanan. Wa fihi dalilun ala annahum la yuhibbuna al-Islam. Ini juga terdapat dalil bahwasanya sebenarnya mereka tidak mencintai Islam. Allah musta'an. Nah, kemudian wabighairil khairi yadhkuruhum wala nadhkuruhum illa bikhairin. Ya. Kemudian wabighairil khair yadhkuruhum wala nadhkuruhum bighairil khair. Dan yang membenci para sahabat menyebut-nyebutkan yang bighairil khair, berarti sesuatu yang buruk, kan bukan kebaikan, ya. Dan dia yang membenci sahabat menyebut-menyebut mereka dalam hal yang enggak baik, wala nadzkuruhum illa bikhair. Sedangkan kita tidak menyebut tentang para sahabat kecuali kebaikan. Lanjut lagi Chandra. Ala ma sabaqa fala yajuzul khawdu fi ma hasala bainahuma bainahum bal yajibul imsaku an dhalika wa an la yudkaru illa bi khairin. Naam, ala ma sabaqa. Sebagaimana yang telah berlalu. Bahwa kita enggak boleh membicarakan khawd fi ma hasala bainahum, terkait permasalahan yang terjadi di antara para sahabat, antara Muawiyah dan Ali, antara Aisyah dan Ali, sampai terjadi persengketaan Siffin, Jamal, kita enggak ikut-ikut. Sebagaimana petuah dari Umar bin Abdul Aziz, kalau tangan kita selamat dari menumpahkan darah mereka, lisan kita juga mesti selamat dari membicarakan mereka. Kita sebutnya kebaikan. Semua mereka masuk ke umuman wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya. Bal yajibul imsak an dzalik, bahkan wajib menahan diri dari berbicara keburukan terkait sahabat, wa alla yuzkara wa alla yuzkaru illa bi khairin, dan enggak boleh disebutkan kecuali kebaikan dari sahabat. Kemudian wa hubbuhum dinun imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Mencintai mereka, mencintai para sahabat adalah itulah agama Islam. Itulah ihsan, itulah keimanan, itulah ihsan. Dan membenci mereka itulah kekufuran, kemunafikan dan kezaliman. Nah. Ya, jalan ke sini Chandra. Hada asrun azimun yajibu ala muslimina ma'rifatuhu wa huwa mahabbatu sahabati wa taqdiruhum li anna dhalika minal imani bughduhum aw bughdu ahadin minhum minal kufri wal nifaqi wa li anna hubbahum min hubbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bughdahum min bughdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadha aslun adhimun, ini adalah landasan yang besar yang wajib al muslim ma'rifatu, yang wajib bagi muslim untuk mengetahuinya. Wahwa mahabbatus sahabah wa taqdiruhum, yaitu kecintaan sahabat, memuliakan mereka. Ya'ana dharika minal iman, karena ini termasuk keimanan. Bugduhum au bugdu ahadim minhum minal kufri wa nifak, membenci mereka atau sebagian salah seorang di antara mereka itulah termasuk kekufuran dan kemunafikan. Li'anna hubbahum min hubbin nabi, karena kecintaan mencintai mereka termasuk mencintai nabi. Wabughdahum min bughdin nabi, membenci mereka berarti termasuk membenci nabi. Lihat di matan 200. Ya. Wa nusbitul khilafata ba'da Rasulillah SAW awalan li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu. Maka kita mengisbat, menetapkan kekhalifahan setelah Nabi SAW yang pertama untuk Abu Bakar. Ya. Sum radhiyallahu ta'ala anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah, sebagai bentuk tafdilan, ya, mengutamakan beliau, wa taqdiman, dan lebih mendahulukan beliau daripada seluruh umat ini. Summa li Umar ibn al-Khattab, kemudian kepada Umar bin Khattab yang kedua. Summa li Utsman, kemudian kepada Utsman. Summa li Aliin, masalah kekhalifahan enggak ada khilaf antara Umar, Utsman dan Ali, jelas Ali yang duluan. Utsman dan Ali, Utsman yang duluan masalah kekhalifahan. Tapi kalau masalah keutamaan, khilaf baru para ulama, apakah Utsman atau Ali antara dua itu. Tapi semuanya sepakat keutamaan dan khalifah Abu Bakar, Umar. Ya, Utsman Kalau kekhalifahan tambah Utsman, tapi kalau keutamaan antara Utsman dan Ali itu khilaf. Apakah Ali yang ketiga atau yang keempat? Nah, Sumali Ali, Sumali Utsman, Sumali Ali ibni Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhum, wa humal khulafa'ur rasyidun wal a'immatul muhtadun. Mereka lah khulafa'ur rasyidun dan para imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Nah, siapa? Fawas. Qadul Fawas. Rasulullah SAW telah meridhoi anda lidinina ala nardoka lidunyana. Terus minas sawabiki al-azimati qabla al-hijrati wa ba'daha wa huwa awla an-nasi ba'da nabihi sallallahu alaihi wa sallam thumma ba'dahu Umar ibn al-Khattabi bi ahdi min Abi Bakr thumma Uthman bi ijma'i sahabati bi ikhtiyari min ashabi sura alladhina ayyanahum Umaru qabla wafatihi min al-asharati al-mubashirin yang diberi kabar gembira al-mubashirina biljannati wahum khiyaru sahabati wa ba'da muqtali usmana waliha aliyin radiyallahu anhu wa ba'da maqtali usmana waliyaha aliyun radiyallahu anhu hada huwa ta'dibul khilafati qalan da'ama anna khilafata ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi'aliyyin radiyallahu anhu fahuwa dhalim wa mukhalifun li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Bapak Saprudin terusin. Fasyiatu yaz'umuna annaha 'ala li aliyyin wa yash'umunahu. Hah? Wa yusammunahu 'ala wasi 'ala al-wasiyyah 'ala ummati wa innama Qasduhum At-tahwisu wa ish'alu Al-fitani bainan nasi fahum laisu bi ahsani bi ahsana warubun sari bi ahsana nadharan minas sahabati radiyallahu anhum fashi'atu biyakuluna as-sahabatu Zolamatun. Tadi wazan fa'ala hamala zolama. Terus Kullu wasfin damimin Fil Qur'ani al-ma'na bihi as-sahabatu 'inda al-ma'niyu bihi al-ma'niyu bihi as-sahabatu 'indahum wa yasifunahum fayasifunahum fayasifunahum bi'annahum dhalimuna wa kafiruna wa dhaluna wa hadha mimma ja'ala al-ulama'i ulama'a ja'ala al-ulama'a yanussuna ala rikil khilafati fi kitab fi kutubil akidati aqaidi fi kutubil aqaidi. Taip sampai sini dulu kali ya, saya ini nih pegel. Ntar lagi mau muslim, mau ada keperluan. Kemarin juga sepekan gak ada libur kan? Ya anggap aja hari ini healing lah. Hari ini anggapnya libur lah. Tinggal diterjemahin ini kan? Macan keberapa nih? Ke-200. Nah, ntar tinggal diterusin deh. Soalnya saya ada keperluan hari ini mau muslim. Insyaallah. Sakolatna tijaratuna ya muslih hatta tarakna ba'da durusina al-muhim fulus. La isa kadari sanastamir insyaallah ba'dal ghad sanastamir insyaallah. Subhanakallah. Diksyadu'ala. Dan testa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.